104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Saatnya Anda ikuti berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap dalam Curanmor hari ini. Kali ini bersama saya Kaki Samidi. Siapa? Kaki Samidi. Sejumlah informasi terhangat di Kabupaten Curanmor akan hadir buat Anda. Untuk itu, jangan pindah ke lain gelombang, apa maning pindah rumah ke Jenderal Rauling Maning ya. Oke, segera saja akan saya sampaikan informasi pertama dalam Curanmor hari ini. Pemirsa, harga BBM yang makin melonjak membuat kondisi masyarakat makin brutal. Menurut laporan reporter Arya Dolaba, aksi demonstrasi yang telah dilakukan oleh mahasiswa terjadi di sejumlah daerah. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga BBM di Indonesia. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengubah keputusan. Menurut rencana, malam ini pukul 00 dini hari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui televisi dan radio akan mengumumkan penurunan harga BBM dalam acara mimpi kali ya. Orang mungkin, gak mungkin. Pemirsa, meskipun tokoh superhero Batman dan Superman sama-sama hebat, namun menurut hasil polling terakhir, Batman dianggap lebih bodoh, lebih talo, lebih oon dibandingkan dengan Superman. Menurut hasil polling tersebut, kenapa Batman lebih bodoh daripada Superman? Karena wong jeremonge duwe sayap, jeremonge duwe cewiwi, malah bisa mabur, priwew dengan gol cewiwi. Tol maring baul kentrak ibu aja kena, cewiwi siji bisa payu rong ewu, sih ditambah karo saos maning. Nah, tapi meskipun Batman disebut-sebut lebih oon daripada Superman, masih ada superhero lain lagi yang lebih buruk, yakni Robin, batire Batman. Masalahnya apa? Soale, wis ngerti Batman dalo, si gelem dadi balane. Berarti kan ora tele sebulat kanca kok ora. Nah, setelah dikonfirmasikan langsung kepada Robin, saat ditanya kenapa si Robin kok gelem-geleme dadi balane Batman sing genah-genah bodoh, berikut jawaban dari si Robin. Eh, dulur ngadani. Ya Robin nyong ya balane Batman ya. Ora apa-apa Batman ngomong bodoh lebih. Ora apa-apa Batman ngomong lebih bodoh ang Superman ora masalah buat nyong. Nyong gelem dadi balane Batman masalah apa? Batman dua mobil. Hahaha. Bisa piknik nyong maring di orang. Hahaha. Dua mobil. Sementara itu pemirsa, pada musim lebaran alias badak kemarin, setelah seorang PSK atau WTS melayani pria hidung belang, merasa tidak terima dengan tarif yang diberikan oleh sang pria yang tidak lain adalah orang Batak. Wah, horas bah. Melalui kamera tersembunyi, tim reporter kami berhasil merekam peristiwa mesum tersebut. Berikut cuplikannya. Eh, kaki Batak, maksud apa keku? Ke maksud apa ke? Masa nyus ngadeni Rika rong jam ora mandek, malah kur dibayar 5000 tok. Kelebaran ge, kelebaran ge kakek Batak, kelebaran ge. Sing jare lebaran kuwi nang ndi angkutan kota ana tuslah, THR ana. Masa ngene nyus ngadeni Rika rong jam ora mandek, bayar 5000 bae. Kelebaran ge kakek Batak, kelebaran ge lho. Apalagi lebaran, apalagi lebaran. Yang sempit saja, yang sempit saja cuma 15.000 kalau saya bayar. Apalagi yang lebaran, bayar bae sentuh mereka yo. Kelebaran, kelebaran, malah lebaran, lebaran kepriwe? Tambah mana? Demikian sahabat Yes. Curanmor hari ini bersama kulo Kaki Samidi. Mudut apa ora kowe. 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Berita-berita aktual dalam Curanmor hari ini.